perjalanan. Di saat mentari panas mulai terbenam lalu hilang, dan ku ayunkan kaki untuk lepaskan rasa bosan yang selalu berputar. Di pusat jalanan di antara seribu mata, pandangan dan maut sosok wajah cerah bagai menggoda. Dan ku ajak bicara konten tangannya ke arah taman kota. Di bawah sinar koran, cahaya bintang-bintang, di dalam hoka cari itu menarik. Tapi apa yang terjadi di malam menjadi artis mutan penikatan hasil. Tersebut berkata mulut hanya menganga, di saat dia lari terpilih pakai kapal tanpa sayangnya. Aku tinggal sendiri, tertawa terbahak layaknya menonton komedi. Ha! Saat mentari panas mulai terbenam lalu hilang, dan ku ayunkan kaki untuk lepaskan rasa bosan yang selalu berputar. Di pusat jalanan di antara seribu mata, pandangan terpaut sosok wajah cerah bagai menggoda. Dan ku ajak bicara bukan dengan hanya ke arah taman kota.